Jadi kalau antum jadi imam, imamnya sir, antum enggak harus dekatkan ke mic supaya kedengaran orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau seperti itu sama aja jahar. Jahar karena bacaan antum kedengaran orang. Paham ya? Ah, ini karakteristik tipikal fikih imam Syafi'i.